Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan kajian kita pada syarah al-qawaid al-fiqhiyah karya beliau Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita akan masuk pada bait syair yang ke-16. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'attirari. Sesuatu tidaklah diwajibkan bila tidak ada kemampuan, dan sesuatu tidaklah diharamkan dengan adanya keterpaksaan. Berkata Syekh rahimahullah, wa hatani qa'idatani 'azimatan. Ini adalah dua kaidah yang besar. Dzakarahuma Syekhul Islam wa ghairuhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dari ulama menyebutkan dua kaidah tadi. Wattafaqal ulama 'alaihima, dan ulama menyepakati dua kaidah tersebut. Itu kaidah yang pertama, la wajiba ma'al ajzi. Sesuatu tidak diwajibkan ketika tidak ada kemampuan. Dan kaidah yang kedua yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat. Keterpaksaan menghalalkan sesuatu yang tadinya dilarang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di bawah dari dua kaidah ini banyak sekali contoh. Bahwa ketika seorang tidak mampu melakukan sesuatu, ada kalanya ketidakmampuan tadi secara total, dan ada kalanya ketidakmampuan tadi sebagian. Karena perintah-perintah agama semuanya dikaitkan dengannya, dengan adanya istita'ah, adanya kemampuan. Ketika tidak ada kemampuan, maka syariat memberikan rukhsah, keringanan. Keringanan ada kalanya dengan seorang mengerjakan sebagiannya, terkadang seorang ya bahkan digugurkan darinya kewajiban. Orang yang tidak memiliki sesuatu untuk zakat fitrah, tidak punya bahan makanan pokok, dan tidak punya uang juga untuk membeli bahan makanan pokok untuk zakat fitrah, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena ketidakmampuan. Namun kalau dia mampu sebagian dan tidak mampu sebagian lain, dia wajib mengerjakan apa yang ia mampu. Misalnya seorang berkewajiban untuk zakat fitrah untuk dia, istrinya, dan 3 anaknya. Berarti 5 orang kali 3 kilo, 15 kilo. Adanya beras hanya 10 kilo. Dia gak punya duit untuk beli beras. Punyanya semas gitu. Berarti dia mengeluarkan untuk 3 orang. 9 kilo untuk 3 orang, yang 1 kilo untuk dimasak, yang 2 orang tidak dizakati. Karena mampunya memang segitu. Apakah orang tadi misalnya, kalau dia punya tanah harus menjual tanah barang 1 meter, 2 meter untuk zakat fitrah? Tidak harus. Kalau dia punya pohon sengon, punya pohon kelapa, sementara dia enggak punya uang untuk zakat fitrah untuk membeli bahan makanan, apakah dia harus menjual pohon? Tidak harus. Bagaimana kalau dia berhutang? Berhutang untuk zakat fitr. Di sini dirinci. Kalau seandainya dia itu besar kemungkinan sulit untuk membayar utangnya, maka enggak usah berhutang. Allah sudah memberikan rukhsah, keringanan. Kamu tidak mampu ya sudah, Allah tidak wajibkan. Kan gitu. Namun kalau seandainya dia berhutang, karena besar kemungkinan 2 bulan lagi akan ada transferan uang, dia bisa membayar, maka tidak mengapa. Namun seandainya dia tidak zakat, atau tidak bisa mengeluarkan kecualinya sebagian, sudah yang sebagian dimaafkan. Dimaafkan. Demikian pula haji. Orang yang sakit secara harta dia cukup. Tapi dia sakit. Apakah gugur kewajiban haji darinya? Dilihat sakitnya kayak apa dulu. Kalau sakit yang besar kemungkinan dia sembuh, maka dia tunda sampai dia sembuh. Tapi kalau sakitnya itu besar kemungkinan tidak sembuh, dia sudah sepuh, setruk, gak bisa apa-apa, besar kemungkinan gak sembuh, ini dihajikan, diwakilkan. Jadi kalau orang misalnya dia wajib haji, tapi dia misalnya sakit misalnya malaria, gak bisa haji, tapi besar kemungkinan sembuh penyakit seperti ini, sembuh, maka dia menunggu. Beda dengan orang yang sudah misalnya sepuh, punya stroke, ya, itu besar kemungkinan apa? Nah, sembuh ini sudah, kayak gini diwakilkan saja. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, ya Rasulullah, inna faridatal haji qad adrakat abi syaikhan kabiran. Wahai Rasulullah, kewajiban haji sudah sampai kepada ayah saya yang sudah sepuh. La yasbutu ala rahilah. Yang tidak bisa duduk tenang di atas kendaraan kan sudah tuanya, sang tuanya. Sebenarnya orang kalau sudah tua itu buyutan. Ya. Enggak bisa menahan kencing, enggak bisa nahan berak. Perjalanan jauh. Itu contoh. Afa'ahuju anhu. Apakah saya boleh menghajikan ayah saya? Qala hujji anhu. Kata Nabi, ya, hajikanlah ayahmu. Artinya diwakilkan oleh anaknya. Boleh yang seperti itu. Kalau seorang ingin wudu, kemudian tidak ada air kecuali hanya satu gelas. Di luar enggak ada air, mau beli pun enggak ada air, adanya satu gelas. Kalau dia pakai untuk wudu enggak cukup. Apakah karena tanggung enggak cukup sudahlah dari awal saya tayamum? Paling untuk kumur-kumur, basuh wajah dan tangan habis. Apa karena tidak cukup kemudian sudahlah dari awal saya tayamum? Jawabannya tidak. Gunakan air ini untuk wudu semampu kamu. Kemudian nanti belum selesai air habis, selebihnya kamu ganti dengan tayamum. Allah SWT mengatakan, fattakulloha mastata'tum. Jalankan perintah Allah semampu kalian. Wala muharram atirar, dan tidaklah sesuatu itu diharamkan dengan adanya keterpaksaan. Jadi kalau kamu tidak melakukan sesuatu yang haram, kamu terancam nyawanya atau akan jatuh sakit yang berat atau hilang hartanya, maka yang seperti ini boleh kamu melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Seorang makan bakso misalnya, kemudian keselak. Baksonya nyangkut di tenggorokan, gak bisa dikeluarkan, gak bisa masuk. Dan ini membahayakan, ini bisa mengakibatkan apa? Seorang itu gak bisa bernafas dan meninggal. Sementara tidak ada air yang untuk menyiram supaya masuk, adanya khamr. Adanya arak atau khamr, minuman keras. Sekedar untuk menyiram supaya jatuh, supaya enggak apa namanya? Bersarang di tenggorokan. Boleh kata ulama. Boleh karena apa? Padahal ini khamr loh. Tapi ini darurat. Karena enggak ada air untuk dia bisa apa? Ya. Membasahi tenggorokannya agar bakso yang menyangkut di tenggorokan ini supaya jatuh, supaya masuk. Dalam kondisi seperti ini boleh. Karena kalau dia tidak lakukan seperti itu, terancam nyawanya. Terancam nyawanya. Kalau saya sakit misalnya, sakit kulit, sudah berobat ke sana kemarin gak sembuh-sembuh. Ada orang mengatakan, oh ini obatnya ya abon ular kobra. Misalnya, abon ular kobra. Apakah saya boleh untuk makan abon ular kobra? Untuk mengobati gatal-gatal yang ada di tubuh saya, kulit saya? Ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena belum ada kepastian kalau kamu makan abon ular kobra kan sembuh. Beda dengan tadi. Ini bakso nyangkut di apa? Tenggorokan. Gak ada sesuatu untuk menyiramnya kecuali khamr. Ya. Maka di sini boleh. Besar kemungkinan kalau gak disiram pakai khamr ininya, tenggorokannya mati dia karena baksonya nyangkut di tenggorokan. Sementara adanya itu hanya khamr misalnya. Adapun ini tidak boleh. Seorang sakit gatal-gatal berobat ke sana kemari enggak sembuh, ada orang ngasih saran untuk ya menggunakan minyak ular kobra atau abon ular kobra. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi di sana ada obat yang halal yang bisa dia pakai. Kedua, kejelasan untuk dia sembuh belum jelas. Berarti belum menghilangkan apa? Darurat sakit tadi. Ya kan? Maka di sini tidak boleh. Sama dengan seorang ketika dia kehausan. Kehausan. Tidak ada di sana kecuali ya, misalnya air kencing dan khamar. Mana yang dipilih? Kalau khamar, kamu meminumnya tidak akan menjadikan hausnya hilang. Maka ini belum menyelesaikan apa? Masalah. Terus apa? Berarti kencing. Darurat. Janganlah mumpung ini boleh saya minum khamar, tak minum khamar supaya apa? Tenggorokannya apa? Dahaganya hilang. Oh tidak. Ini enggak menyelesaikan masalah. Maka di sini pilih yang apa? Pilih yang apa tadi? Air kencing. Ya. Kalau di sana ada air kencing binatang, kayak air kencing unta atau air kencing kambing, dengan air kencing orang ya pilih air kencing apa? Unta ya kan? Karena air kencing unta itu sebagai obat. Dulu datang ke Madinah orang-orang dari Umroniin sekitar 9 orang. Dan Madinah itu terkenal ekstrim cuacanya. Dulu sebelum datang Islam, Madinah dinamakan Yasrib. Yasrib itu tempat banyak wabahnya. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Madinah diganti dengan nama yang bagus, Taubah, Thayyibah, Al-Madinah. Nama-nama yang baik. Nama-nama Madinah ya, Taubah atau Thayyibah kan nama yang bagus. Ketika 9 orang dari Uroniin datang ke Madinah, mereka enggak cocok dengan hawa Madinah. Terkena demam semua. Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mendatangi unta-unta zakat untuk memerah susu unta disampur dengan kencing unta. Ketika mereka minum sembuh. Jadi kencing unta dicampur dengan apa? Susu unta, sembuh. Setelah sembuh ternyata mereka berbuat jahat. Penggembala dari unta-unta zakat dibunuh, kemudian unta-untanya dirampas, dibawa pergi. Rasul ngerti seperti itu, Rasul mengutus sahabat untuk mengejar mereka, kejar. Terkejar dan ketangkap semuanya. Karena mereka telah melakukan pembunuhan sadis kepada penggembala unta-unta zakat, mereka mau dikisos. Dikisos. Sudah di ya diperlakukan baik, ternyata berbuat jahat. Itu apa? Membunuh dan merampok. Maka dikejar oleh para sahabat, ketangkap dan mereka semua dibunuh. Tapi syahid sisi pendalilan di sini. Air kencing unta bisa untuk obat. Najis atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Kotoran binatang apakah najis atau tidak? Sebagian ulama mengatakan mutlak. Kotoran binatang kayak apapun najis. Sebagian ulama mengatakan kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Tidak najis. Di antara buktinya, Rasulullah SAW menyuruh orang-orang Uroniyin yang datang ke Madinah dan terkena demam untuk minum susu unta disampur dengan kencing unta. Andai kata kencing unta itu najis, tidak mungkin Rasul menyuruh berobat dengan satu yang najis. Karena Rasul mengatakan, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Allah haramkan atas kalian. Kemudian di antara bukti yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang kambing atau tempat ya, kumpulnya kambing. Maksud di sini bukan kita menyengaja datang ke kandang kambing sholat. ada orang-orang tertentu, para penggembala kambing, misalnya sampai ratusan ribuan, mereka kalau pergi meninggalkan kambingnya untuk sholat di masjid, mungkin mereka khawatir kambing-kambingnya dicuri atau dimakan serigala. Mereka di padang pasir, ya sudah, mereka sholat, dikerumunilah kambing-kambing. Yang namanya kambing-kambing kalau berkerumun, apakah steril dari kencing dan beraknya? Tidak kan? Ketika seorang boleh sholat di kandang kambing, ingat ya, bukan kita menyengaja sholat di kandang, bukan. Tapi kondisi tertentu, orang terpaksa sholat di kandang kambing. Ini boleh. Padahal yang namanya kandang kambing atau tempat ya, pengikatan kambing kan tidak steril tempatnya dari kotoran kambing kan. Ketika Rasul membolehkan, bukti bahwa kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Jadi kencing unta itu sebagai obat. Dulu kita belum pernah nyoba waktu itu. Setelah seorang masyayikh kita dulu, dia biasa angon onta di Madinah. Dia orang Badui, tapi dosen. Dia cerita, yang namanya onta itu, kencing itu seperti eter, kata dia. Ini ada bau-bau wangi. Kalau kita sih rasanya pesing, tapi mungkin ada binatang lebih pesing dari itu, sehingga ini gak terlalu pesing. Gak pesing. Nanti akan tak ceritakan. Kedua, di dalam Al-Quran disebutkan onta itu, ya, ketika seorang membawa onta ke tempat gembalaan, kemudian memulangkan lagi, Allah sebutkan, walakum fiha jamalun, hina turihuna wa hina tasrahun. Pada onta-onta itu ada jamalun. Jamalun apa artinya? Bukan onta. Jamalun atau jamalun itu apa? Keindahan, indah, bagus. Dan yang namanya bagus atau cantik itu ada dua macam. Ada cantik asli namanya jamal, ada cantik polesan namanya zinatun. Cantiknya karena dipoles. Kalau nggak dipoles, kata asli nih, ya nggak cantik. Tapi kalau onta disebutkan jamalun berarti dari apa, ya? Bentuk fisiknya apanya ada apa namanya keindahan tersendiri, jamal. Pernah anak saya mencoba minum apa namanya kencing onta dengan apa namanya campur apa namanya susu onta. Jadi botol es, botol aqua, aqua lah ya, yang terkenal merek aqua. Botol aqua 600 mili. Kalau kamu beli kencing onta itu 20 real, susunya 5 real. Lebih mahal apa? Lebih mahal kencingnya. Ya. Kencing onta itu sak botol kurang lebih 600 mili itu 20 real kurang lebih kencingnya. Ya. Susunya cuma 5 real. Saya nyoba kurang lebih gelas gini. Saya nyoba 50-50. Kencing ontanya setengah gelas, susunya setengah gelas, saya udah. Setelah saya minum, semalam ususnya kayak di mas, kayak di remas-remas. Gak karuan sudah, langsung diare akut. Kemudian bau mulut, bau ini sampai berhari-hari, pesingnya luar biasa. Kalau kita mau bicara kadang malu karena apa? Mungkin keluar apa? Pupesing luar biasa. Ya. Sebenarnya hadis tidak salah. Tapi praktek saya yang salah. Yang namanya sesuatu itu kan disesuaikan kadarnya. Ya, taruhlah setengah gelas ya susu, ya itu paling sesendok dua sendok. Ya, ini 50-50. Berarti kan melebihi dari apa? Yang semestinya ya kan. Ya. Melebihi yang semestinya, ya sudah perutnya itu kayak di ya berhari-hari. Diare akut. Ya. Bahkan ada jamaah dari sini bawa pulang. dari Banyumas dibawa pulang pancing onta. Kita punya kelebihan anak dibawa pulang. Tidak tahu untuk apa, yang penting dibawa pulang. Jadi yang namanya pengobatan tentu sesuai dengan ya kadarnya. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saudara saya itu sakit perut. Kata Rasul, iskihi asalan, beri minum dia madu. Setelah dia beri minum madu, ternyata sakit perutnya tambah. Diare berat. Orang tadi datang lagi, ya Rasulullah, setelah saya minumi apa? Madu tambah apa? Diare. Kata Rasul, shadaqallah. Wa kadzaba batnu akhika. Allah Maha benar. Dan perut saudaramu yang dusta. Maksud dari kalimat ini, yang namanya pengobatan itu melihat kadar penyakit. Terlalu banyak mengkonsumsi obat, bukan malah sehat, malah apa? Madorot. Misalnya sakit orang, misalnya ini butuhnya sekali minum 3 sendok. Kok kemudian dikasih 3 gelas, diminum semuanya, madu semuanya. Ya mungkin jebol ya kan. Makanya benar, yang namanya pengobatan itu memang butuh adanya ahli yang meramu dan memberi petunjuk supaya enggak keliru. Sampai pun herbal pun juga seperti itu. Jangan sembarangan, ada ketentuan-ketentuannya. Supaya bukan malah tambah parah. Ya, jangan malah tambah parah. Nanti kemudian nyalah-nyalakan hadis. Pernah ada seorang gagal paham. Ketika dia demam, dia pernah mendengar hadis al-humma min fihi jahannam fabridu bil ma. Yang namanya demam itu karena terkena hawanya jahannam. Maka dinginkanlah demam tadi dengan air. Nah, orang tadi dia mengamalkan hadis tadi, tapi salah. Dia mandi, ya, mandi seluruh tubuh. Setelah mandi dia demamnya semakin apa? Parah, bahkan hampir lenyap nyawanya. Orang tadi nyalah-nyalakan hadis. Gimana katanya suruh mandi? Setelah mandi saya malah jadi seperti ini, malah jadi semakin sakit. Loh, kamu salah. Hadis mengatakan dinginkan dengan air. Apa harus mandi? Kan dikompres atau apa kan bisa. Hadis tidak mengatakan suruh mandi, tapi dinginkan dengan air. Kan gitu. Mendinginkan tubuh yang terkena demam dengan air kan tidak harus mandi. Bisa dengan cara lain. Ya, ini penting. Ya. Kembali kepada pembahasan. Berkata Syekh As-Sadi rahimahullah, fa inna Allah farada ala ibadi faraid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hambanya al-faraid, perkara-perkara. Perkara-perkara. Ini perkara-perkara yang wajib maksudnya. Allah mewajibkan pada hambanya kewajiban-kewajiban. Wa harrama alaihim muharrama, dan Allah haramkan atas mereka perkara-perkara yang haram. Faida ajizu amma amarum bihi. Kalau mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang mereka diperintah untuk melakukannya. Wa da'ufat qudaruhum anhu, dan kemampuan mereka lemah untuk melakukannya. Lam yujib alaihim fi'la ma lam yaqdiru alaihi, maka Allah tidak mewajibkan kepada mereka untuk melakukan yang mereka tidak mampu. Bal asqatahu anhum, bahkan Allah menggugurkan dari mereka. Bahkan Allah menggugurkan kewajiban tersebut dari mereka. Ini di antara hal yang menunjukkan bahwa Allah terhadap hamba-Nya ya penyayang. Wa ma hadza, sudah seperti ini. Idza karat lahum a'malun qabla wujudi hadzal mani. Kalau mereka memiliki amalan sebelum adanya penghalang ini, fa innahu yajri ajruha alaihim, maka pahala tetap mengalir kepada mereka. Tafadulan minhu ta'ala, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah ta'ala kepada hambanya. Seorang ketika dia sehat, biasa tahajud, biasa puasa sunnah. Ketika dia sakit tidak bisa melakukan tahajud dan puasa sunnah. Maka Allah SWT menulis bagi orang tadi pahala kebiasaan, pahala apa yang ia lakukan di saat dia sehat dari amal-amal kebaikan. Karena Allah tahu bahwa orang ini meninggalkan kebaikan bukan karena enggak doyan pahala, bukan karena bosan, bukan karena ya malas, namun karena adanya ketidakmampuan. Adanya ketidakmampuan. Sehingga Allah dengan kasih sayangnya tetap mencatat bagi mereka pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jika seorang itu sakit atau bepergian, maka ditulis baginya amal kebaikan apa yang biasa ia lakukan di saat dia mukim dan di saat dia sehat. Ketika bepergian dia tidak bisa mengamalkan amalan sunnah misalnya. Ketika sakit dia tidak bisa menjalankan amalan sunnah. Ya. Maka Allah dengan kesayangnya mencatat pahala bagi orang ini apa yang biasa ia lakukan dari amal kebaikan di saat sehat dan di saat mukim. Di saat apa? Sehat dan mukim. Demikian pula, kalau kamu ingin melakukan sesuatu namun ada halangan di jalan, misalnya, atau di tengah-tengah kamu melakukan amalan, kamu ingin sholat jamaah. Ketika sudah dekat masjid, iqamah dikumandangkan, ternyata maaf, kamu ya terdorong untuk buang air besar. Yang besar kemungkinan kalau kamu buang air besar terlewat dari jamaah. Karena WC-nya antri, ya kan? Besar kemungkinan kamu terlewat dari jamaah. Maka kamu buang aja dulu. Meskipun kamu terlambat dari sholat jamaah. Karena yang memerintahkan kamu untuk sholat jamaah, dia pula yang menyuruh kamu untuk ya buang hajat lebih dahulu. Kalau ada yang bertanya, loh, sholat kan haknya Allah, buang hajat kan haknya manusia, masa hak Allah kalah dengan hak manusia? Jawabannya, Anda keliru. Justru dengan buang hajat lebih dahulu, seorang mendahulukan haknya Allah. Karena enggak kebayang orang, maaf, dalam keadaan dia ingin berak sekali kemudian sholat, itu enggak khusyuk. Mungkin dia sambil gemeteran karena menahan apa? Beraknya, bacaannya pun kacau. Karena apa? Menahan berak. Sudah. Buang hajat dulu, kemudian kamu sholat, walaupun terlambat. Ditulis bagi kamu pahala. Ini nikmatnya orang yang ngerti ilmu, itu kayak gini. Ya. Enggak banyak, ya. Menyiksa diri, enggak menyiksa diri, karena memang ya agama ini mudah. Yang menyuruh kamu untuk jamaah, dia pula yang menyuruh kamu untuk ya segera buang hajat. La salata bihadratit ta'ami, wala wahuwa yudafi'ul akhbatha. Tidak ada sholat bagi orang yang makanan telah dihidangkan, dan tidak ada sholat ketika seorang menahan dua hal yang najis, yaitu berak dan kencing. Sedikit lagi, masih ada 3 menit kurang lebih. Nah. Jadi ketika ada penghalang, maka Allah dengan sayangnya mencatat pahala bagi orang itu. Ketika perang Tabuk, perang yang besar dan memerlukan dana yang besar, kondisi paceklik, sebagian sahabat datang kepada Nabi meminta bekal. Qadarallahu ma syaa fa'al. Waktu itu Nabi enggak punya bekal apapun. Ini para sahabat yang datang kepada Nabi meminta bekal namun tidak ada, mereka nangis. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka nangis. Sehingga mereka tidak bisa ikut jihad bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi pernah dalam satu perjalanan dengan para sahabat. Beliau mengatakan, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa laqata'tum badiyan illa syarakukum bil ajri habasahum al'udhuru." Di Madinah itu ada orang-orang yang tidaklah kalian melakukan perjalanan, tidaklah kalian melintasi lembah, kecuali mereka dapat pahala seperti pahala kalian. Karena mereka di Madinah, tidak ikut dengan kalian. Mereka tertahan karena adanya udzur. Tertahan karena adanya halangan. Jadi Allah SWT mencatat bagi mereka pahala. Karena Allah tahu dalam hati mereka, kalau tidak ada halangan ini, mereka berjihad bersama Nabi. Kalau tidak ada halangan sakit, orang dia akan sholat sunat, akan puasa sunat. Namun kalau sakit, dia tidak bisa. Maka Allah SWT ya, mencatat bagi orang ini pahala. Ini diantara kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. InsyaAllah kita lanjutkan nanti ba'dal maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Masyiral ikhwa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan 2 kaidah yang besar, yang penting, yang disepakati oleh para ulama, bahwa ketika seorang tidak mampu melakukan kewajiban, maka dia tidak terbebani dengan kewajiban tersebut. Tidaklah sesuatu diwajibkan ketika tidak ada kemampuan. Yang kedua, sesuatu yang haram boleh untuk dilakukan di saat adanya keterpaksaan. Sesuatu yang haram boleh dilakukan ketika padanya ada keterpaksaan. Sebutkan di sini. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika harrama 'alaihim asya'a. Demikian pula Allah mengharamkan kepada hamba-Nya beberapa perkara. Himayatan lahum wasiyanatan. Dalam rangka menjaga hamba. Himayah, siyanah, kurang lebih sama. Jadi Allah mengharamkan beberapa perkara. Ini dalam rangka menjaga hamba. Ini agar hamba itu tidak terpapar oleh kemadharatan, baik kemadharatan yang akan dia dapatkan di dunia ini, atau kemadharatan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Jadi Allah ketika melarang hambanya dari beberapa perkara, Allah bukan pelit kepada hambanya. Bahkan ini bentuk kasih sayang Allah pada hamba, agar hamba tidak terpapar oleh kejelekan. وَجَعَلَ لَهُمْ فِي الْمُبَاحِ فُسْحَةً عَنِ الْمُحَرَّمِ. Dan Allah telah menjadikan bagi hamba perkara-perkara yang halal ada keluasan untuk tidak kemudian melakukan yang haram. Ini perkara-perkara yang halal sangat luas, sangat banyak, sehingga enggak butuh lagi kepada sesuatu yang haram. Aslinya seperti itu. Jadi Allah SWT mengharamkan beberapa perkara ini dalam rangka menjaga hamba agar tidak terpapar oleh kejelekan. Lagi pula Allah telah menjadikan perkara-perkara yang mubah itu sangat luas, sangat banyak, sehingga enggak perlu lagi seorang itu melakukan sesuatu yang diharamkan. Ketika Allah mengharamkan khamar, Allah halalkan minuman-minuman yang lainnya. Jus mangga, air kelapa, perasan tebu, air apa namanya sumber, susu, banyak sekali yang Allah halalkan. Jadi Allah SWT mengharamkan babi misalnya, Allah halalkan binatang-binatang yang halal, daging sapi, daging kambing, daging ayam, beragam jenis ikan. Wa ma hadza, sudah seperti ini. Idza tarral insanu ilal muharrami, jika seorang terpaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, jazalahu fi'luhu, boleh bagi seorang untuk melakukannya ketika terpaksa atau ketika dipaksa. Karena di sana ada kondisi yang seorang dipaksa dan ada kondisi yang memaksa. Seorang misalnya dikalungi celurit, dipaksa oleh orang untuk minum khamar. Kalau dia tidak minum khamar, lewat ini leher, maka boleh bagi dia untuk minum khamar. Nah, terpaksa atau dipaksa. Seorang dia keselak, besar kemungkinan kalau ya tidak disiram dengan sesuatu, dia akan kehabisan nafas kemudian mati. Sementara tidak ada untuk menghilangkan sesuatu yang mengganjal di tenggorokan kecuali khamar, maka boleh bagi dia untuk meminumnya dalam rangka menghilangkan sesuatu yang menyangkut di tenggorokan. Fadzaruratu tubihul mahdzurat. Keterpaksaan membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Ka'aklil maitah, seperti makan bangkai, aslinya enggak boleh. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Itu namanya bangkai. Kalau ada orang dia motong kambing dengan cara dipotong kakinya dulu, ini bukan penyembelihan yang syar'i. Potong kakinya kemudian mati, maka ini bangkai. Jadi bangkai adalah binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i. Begitu itu mati begitu saja atau disembelih namun tidak sesuai dengan aturan syariat, maka itu bangkai. Misal ada orang kepengin sop buntut, dia punya sapi, dia potong ekornya kemudian dia buat sop, dan kadang sapi itu masih hidup. Ini apa yang terlepas dari binatang yang masih hidup berupa daging seperti itu dihukumi bangkai, tidak halal. Sebut dalam hadis, ma quti'at minal bahimati wa hiya hayya fa huwa mayyit. Apapun yang dipotong dari binatang dalam keadaan yang masih hidup, maka potongan tadi dihukumi bangkai. Jadi kalau rambut domba diambil rambutnya ketika masih hidup, ini tidak ada bumi bangkai, sehingga apa namanya, bulu domba tadi bisa untuk buat jaket, buat apa namanya, dan semisalnya. Tanduk misalnya putus, ini tidak termasuk bangkai. Beda dengan kalau itu buntut atau telinga kita potong, buntut kita potong dalam keadaan Tuhan masih hidup. Ini dihukumi bangkai. Wa syurbil ma'in najis inda darurah, dan dibolehkannya meminum air yang najis ketika terpaksa. Seperti sebagian ulama dahulu ketika safar melancong dalam menimba ilmu dalam keadaan haus dahaga luar biasa, sebagian mereka ada yang sampai minum kencingnya sendiri daripada mati dalam keadaan kehausan sementara enggak ada minuman kecuali itu. Menunjukkan betapa mereka dahulu ketika menimba ilmu begitu sabarnya mereka dan minimnya perbekalan, namun semangat mereka untuk menimba hadis-hadis Nabi luar biasa. Dan ini tentu sebagai cambukan bagi kita. Dalam keadaan kita fasilitas ya sangat memadai, perbekalan juga mudah, ya, tentu ini sebagai teguran bagi kita, kesemangatan kita dalam menimba ilmu sangat jauh dari apa yang generasi awal umat ini ya telah lakukan. Wa jawazu mahdhuratil haji wa ghairihi 'inda darurah, dan bolehnya larangan-larangan haji untuk dilakukan dan lainnya ketika terpaksa. Seorang ketika dia ihram, masuk dalam amalan haji atau umrah, dia tidak boleh motong kuku, tidak boleh dia motong rambut. Jadi kalau posisi sudah tahallul, sudah selesai dari ihramnya. Ini masih di tengah-tengah ihram. Tapi seorang yang ihram tadi, misalnya jalan kakinya nyandung batu, kukunya terkelupas, kuku jempolnya terkelupas, tapi dia belum putus, masih kawer-kawer misalnya. Kalau tidak dipotong sakit banget. Sementara dia yang badan ihram, boleh atau tidak dia potong kuku di sini? Boleh, karena kondisi darurat. Seorang ketika ihram rambutnya gatal banget, ternyata kutunya penuh di kepala. Kalau dia tidak potong rambut atau tidak menggundul rambutnya kepalanya, dia enggak bisa tidur, enggak bisa menjalankan ibadah haji atau umrah dengan nyaman karena gatal banget. Boleh dia apa namanya menggundul kepalanya, tapi di sini membayar fidyah. Untuk ini membayar fidyah. Dulu ada seorang sahabat bernama Ka'ab ibn Ujrah, dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam begitu payahnya sahabat Ka'ab ini, begitu ya beratnya apa yang dia rasakan karena kutu-kutu rambutnya begitu banyak sampai bertebaran di muka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, aku tidak mengira kesulitan menimpa kamu sampai seperti ini. Maka sahabat Ka'ab bin Ujrah boleh untuk menggundul kepalanya. Ya. Namun diperintahkan bayar fidyah. Fidyah bisa siyamin atau shadaqatin atau nusuk. Ya. Puasa atau puasa 3 hari atau shadaqah, yaitu apa namanya memberi makan 6 orang miskin atau menyembelih hewan kurban. Orang yang haji misalnya dilarang berburu, namun dalam keadaan dia terpaksa tidak ada makanan kecuali itu, boleh dia berburu? Boleh dia berburu. Seorang ketika dia ihram haji atau umrah kemudian diserang oleh burung unta, dia boleh untuk apa namanya melakukan perlawanan. Padahal orang yang ihram kan tidak boleh berburu, tidak boleh mengganggu binatang buruan. Namun karena binatang buruan ini yang menyerang lebih dahulu, boleh dilakukan apa? Perlawanan. Dilakukan apa? Perlawanan. Ya. Yang seperti ini gak mengapa. Taib. Jadi ketika seorang itu dalam kondisi terpaksa, sesuatu yang tadinya haram dibolehkan. Namun dibolehkannya ini sifatnya karena ada hajat, ada keterpaksaan, ada darurat. Artinya kalau darurat itu sudah hilang, maka kembali ke hukum asal. Orang terpaksa dia makan bangkai karena enggak ada kecuali bangkai. Orang terpaksa dia makan babi karena tidak ada makan kecuali itu. Kalau tidak makan besar kemungkinan dia mati. Dia makan. Nah, ketika kondisi sudah makanan ada, jangan kemudian keterusan, oh, keenakan makan babi. Enggak mau apa? Nanti ini salah yang seperti ini. Karena sekarang sudah tidak terpaksa lagi. Ya. Ini sudah tidak terpaksa lagi. Makanya fadihada qultu, oleh karena ini saya katakan, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Semua larangan di saat adanya keterpaksaan, maka seorang melakukan sekedar yang dibutuhkan oleh keterpaksaan tersebut. Jadi jangan mengatakan aji mumpung. Mumpung boleh makan daging babi karena terpaksa, kemudian makan sebanyak-banyaknya. Tidak boleh. Ulama mengatakan dia makan sekedar untuk mengganjal perutnya dan untuk mempertahankan hidupnya. Ada mau memperkenyang darinya, ya maka tidak boleh. Apakah boleh seorang membawa dari daging babi tadi kalau dalam perjalanan dan badan tidak ada makanan kecuali itu, sementara tidak ada ya makanan sama dia, boleh nggak dia membawa untuk bekal? Dilihat kalau kondisinya itu di padang sahara yang misalnya jauh, yang kemungkinan dia tidak mendapatkan kampung, nggak mendapatkan orang, dia membawa, tapi nanti sama kayak tadi, ketika dia butuh untuk memakannya, memakan sekedarnya saja. Makan hanya sekedarnya. Seperti itu disebutkan oleh Syekh Muslimin ya dalam ta'liq ala al-qawaid al-usuliyah, al-qawaid wal-usul al-jami'ah. Ay fala yazidu ala ma tahtaju ilaihi darurah. Maksudnya tidak boleh lebih dari yang dibutuhkan oleh keterpaksaan. Bal idza zalati darurah wajib al-kafu anil baqi. Bahkan kalau keterpaksaan tadi sudah hilang, maka seorang wajib untuk menahan diri dari yang sisanya. Ini ada 5 potong, baru 2 potong sudah cukup, dah yang 3 potong tinggal. Fayakulu minal maitah wa nahwiha biqadri ma yuzilu darurah. Maka dia boleh makan bangkai dan semisalnya sekedar apa yang menghilangkan darurat. Ya. Ini penting. Yang namanya keterpaksaan ada ukurannya. Ada ukurannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Seorang dokter laki-laki misalnya ketika terpaksa memeriksa pasien perempuan, maka sebatas keterpaksaannya. Kalau pasien perempuan yang sakit itu bagian tumit, jangan dia buka sampai pahanya. Paham ya? Dia hanya membuka bagian tumit saja yang keperluan dia untuk mengobati di situ. Dia buka sampai betis, sampai pahanya, ini sudah di luar dari apa? Kedaruratan. Di luar dari apa? Darurah. Nah. Untuk masalah darurat ini, kita banyak tentunya membaca fatwa dari ulama dan meminta arahan dari masyayikh, karena banyak orang dia bermudah-mudahan dalam melakukan sesuatu yang dilarang dengan beralasan ini terpaksa. Padahal sebenarnya belum sampai tingkatan terpaksa. Ya, padahal belum sampai tingkatan terpaksa. Nah, ini yang butuh untuk seorang itu banyak meminta bimbingan. Ya. Demikian pula, jangan mengikuti dorongan hawa nafsu. Ya. Jangan mengikuti ya dorongan hawa nafsu dalam yang seperti ini. Ya. Misal, bisa jadi seorang menganggap ya, terpaksa saya berdakwah dengan wayang. Karena kalau enggak berdakwah dengan wayang, orang enggak akan apa? Terima dakwah saya. Kan orang kan suka dengan yang namanya budaya. Kita katakan, dulu Nabi alaihi salatu wasalam ketika diutus oleh Allah, kira-kira bangsa Arab mereka punya budaya atau tidak? Punya budaya. Budaya-budaya yang maksiat, budaya-budaya yang kufur. Ya. Namun Nabi tidak menggunakan budaya-budaya tadi sebagai wasilah, sebagai sarana untuk dakwah. Tidak menjadikan itu sebagai sarana untuk dakwah. Karena dakwah ini sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia hendaklah dijalankan dengan ya yang mulia juga. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ada yang mengatakan, tapi kalau saya dakwah dengan ini, ada orang menerima dakwah. Kita katakan, adanya orang yang menerima dakwah kamu ketika kamu berdakwah dengan ini bukan sebagai alasan, bukan sebagai pembenaran terhadap apa benarnya perbuatan kamu. Sebagaimana ketika seorang berdakwah sesuai dengan ajaran Nabi, kemudian orang tidak menyambut dakwahnya, bukan bukti kalau dakwahnya itu batil. Karena pernah diperlihatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, umat-umat, ada Nabi yang umatnya hanya dua, ada Nabi yang umatnya hanya satu, bahkan ada Nabi yang tidak punya umat, tidak ada pengikut. Apa kemudian mereka salah? Tidak. Mereka sudah menunaikan amanah sesuai dengan tuntunan Allah, ada pun hidayah di tangan Allah SWT. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang ke-18. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa tarji'u al-ahkamu lil yaqini fala yuziru asy-syakku lil yaqini. Hukum-hukum itu dikembalikan kepada yang jelas. Sehingga yang namanya keraguan la yuzilu lil yaqin, tidak bisa menggeser sesuatu yang jelas. Itu kaidah al yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan sekedar adanya keraguan. Di bawah kaidah ini ratusan bahkan mungkin ribuan ya masalah-masalah fikih. Seorang yang dia itu salat maghrib dengan berwudu, dia yakin dia wudu. Selesai salat maghrib dia duduk di masjid, baca Quran, kadang ngobrol sama teman. Kemudian datang waktu isya. Kemudian dia ragu. Saya ini sudah batal atau belum? Orang kalau dipertanya, saya sudah batal atau belum, aslinya dia sudah wudu. Wudunya jelas, batalnya belum jelas. Kalau kemelut ini tidak ada jawaban, maka dia dihukumi suci. Seorang dia wudu, kemudian sholat maghrib, selesai sholat maghrib duduk di masjid, dia baca Quran, ikuti pengajian, kadang ngobrol, kemudian datang waktu isya. Datang waktu isya, kemudian dia ragu. Baik, kalau ini dimatikan gak apa-apa ini. Ini. Datang waktu isya dia ragu apakah dia sudah batal atau belum. Selama tidak ada sesuatu yang jelas menunjukkan dia batal, maka dia dihukumi suci. Dihukumi suci. Wa ma'na hadha, maksud dari ini, annal insana mata tahaqqaqa syai'an, bahwa seorang manakala dia meyakini sesuatu, sesuatu dia yakini dengan jelas, dia yakin dengan sesuatu itu, summa syakka, kemudian dia ragu, hal zala dzalika syai'ul mutahaqqaq amla, apakah sesuatu yang dia yakini tadi sudah bergeser atau belum? Gimana sikap kita? Al-aslu baqa'ul muhaqqaq. Maka hukum asalnya, sesuatu yang tadi kita yakini, itu masih tetap pada keadaannya. Itu hukum asalnya, sesuatu itu masih pada posisi sebelumnya. Selama belum ada bukti yang menggeser dari posisi sebelumnya. Kalau kamu yakin punya utang kepada Pak Bejo misalnya 10 ribu. Sesaat kamu ragu, sudah bayar atau belum? Kamu datang kepada Pak Bejo, Pak Bejo saya sudah bayar utang saya atau belum? Pak Bejo mengatakan, saya gak ingat. Gak ingat sama sekali. Kamu sudah bayar atau belum? Sementara kita yakin kita punya utang, maka kita harus bayar. Walaupun pada hakikatnya pernah kita bayar, cuma kita lupa dan yang dibayar pun lupa. Enggak jadi masalah. Karena apa? Ini lebih tenang untuk pikiran kita. Karena hukum asalnya, utangnya jelas, bayarnya belum jelas. Utangnya jelas, bayarnya belum jelas. Maka kita bayar. Seperti ini sikap yang benar. Enggak seperti mungkin sebagian orang. Lah saya ngerasanya sudah bayar. Tapi ngerasanya ini belum yakin benar. Sementara orang yang ngutangi pun belum merasa dibayar. Maka enggak benar saja seperti itu. Harusnya kamu bayar. Soal kamu dulu pernah bayar, kemudian kamu lupa. Dan orang yang ngutangi kamu lupa, enggak jadi masalah. Setelah kamu bayar, kan tenang pikiran kamu. Ya kan? Setelah kamu bayar, tenang. Jadi hukum asalnya sesuatu itu masih pada kondisi sebelumnya. Fayabqal amru ala makana mutahaqqaqan. Falau syakka fi imra'atin. Kalau seorang ragu tentang seorang wanita, hal tazawwajaha, apakah dia sudah menikahi wanita tersebut? Bagaimana kalau orang ragu, ini saya sudah nikahi fulana atau belum? Lam yakun lahuwat uha, tidak boleh bagi dia untuk menghubungi wanita tadi. Istishaban li hukmi tahrim, karena diikutkan kepada hukum asal bahwa ya seorang itu ya seorang wanita itu bukan haknya sampai jelas-jelas dia sudah menikahinya atau itu budaknya. Karena memang itu budak, ya kan? Nah, istishab itu Istishab itu adalah makna dari al-aslu baqa'u makana ala makana. Sesuatu dihukumi pada posisi sebelumnya. Kalau kamu misalnya tahu ada seorang gila, gila kamu lewat biasa saja, enggak nyapa, enggak nyalami, kan orang gila kan. Sesaat orang gila tadi sembuh, ente lewat enggak salam wala kalam dia ngamuk dia. Kurang ajar kamu. Lewat pinggir orang enggak nyalami, enggak nyapa. Gimana kamu jawabannya? Ya. Kukira kamu masih seperti yang dulu, ya kan gitu. Selagi sekarang saya tahu kamu sudah sembuh dari gilanya, ya nanti kalau saya ketemu, ya saya nyalami, saya nyapa. Kan gitu. Kan hukum asalnya sesuatu itu masih pada posisi sebelumnya, selama kita belum tahu sudah bergeser. Kalau sudah bergeser statusnya, keadaannya, ya sudah kita hukumi yang sekarang. Ada kejadian yang lucu. Pernah ada seorang datang kepada kami, pengantin baru. Yang umumnya pengantin baru itu ceria wajahnya, senang. Tapi ini enggak, murung. Muram. Dia bertanya, "Ustaz, ini saya sudah menikah atau belum?" Sudah menikah atau belum? Kita minta waktu itu. Ada apa namanya? Buku nikah. Kita juga tanya, "Loh, kamu ingat enggak? Waktu itu ada saksi, ada Ustaz, ada wali, ada. Ada buku nikah, ada." Kita katakan tidak mungkin KUA akan menerbitkan buku nikah kecuali kalau persyaratan nikah sudah terpenuhi, kamu sudah nikah. Namun dasar dia punya penyakit was-was, masih belum yakin kalau dia sudah nikah. Jadi dia gak berani menghubungi istrinya, karena merasa belum nikah, padahal sudah dikasih surat nikah. Lalu masih ingat ada saksi, ada wali. Ini beratnya orang kalau punya penyakit was-was. Kalau gak ketolong bisa gemblung. Bisa apa? Gemblung. Ya. Jadi penyakit was-was itu kita lawan. Ya ta'awud minasyaitan rajim, kemudian tatak, kita harus apa? Hati kita tatak, setiap ada pikiran yang ingin menyimpangkan, kita langsung palingkan. Seperti itu. Tanpa seorang dia berjuang seperti itu, dia akan terus digerogoti oleh was-was, was-was. Ya. Nanti kalau dia utang sama orang, itu senang orang yang ngutangi. Sudah bayar, tapi dia ngerasa belum bayar. Ya, saya ngutangi, "Oh, kamu belum bayar." Senang bayari terus, ya kan? Kalau seperti itu. Ya, repot karena ini was-was. Wa kadza law syakka hal tallaqa zawjatahu am la. Demikian pula kalau seorang ragu, apakah dia sudah mencerai istrinya atau belum? Ragu dia. Ini saya sudah mencerai istri saya atau belum? Seorang tidak akan mungkin bertanya seperti itu. Kecuali kalau dia sudah nikah dengan apa? Dengan wanita itu. Apa ada orang nyerai dalam keadaan belum nikah? Ada kisahnya. Jadi ada suami istri ribut terus. Ada orang, seorang perempuan, ya, terganggu dengan keributan ini suami istri. Dia pun datang menasihati mereka, "Kalian jangan ribut, ganggu orang." Maka laki-laki ini mengatakan, "Anti tolik, kamu juga saya cerai." Kalau itu orang lain yang ingin damaikan pun ikut dicerai, kayak istrinya sendiri. Ini kan, ya, orang kalau terbawa emosinya, ya, ucapannya itu gak terkontrol. Makanya dahulu dikatakan, "Al-ghadabu awaluhu jununun wa akhiruhu nadmun." Yang namanya marah, orang kalau baru muncul kemarahannya itu kayak orang gila. Omongannya gak karuan, perbuatannya pun tidak terkontrol. Tapi kalau marahnya sudah hilang, dia nyesel, "Ya Allah, kok saya mengucapkan kayak gini, kok saya melakukan seperti ini. Jadi kalau seorang itu ragu apakah dia sudah mencari istri atau belum, gimana jawabannya? Untuk menjawab kemelut ini bagaimana? Lam tutallak, maka istrinya belum terceraikan. Ini menjawab kemelut yang ada di benak. Berarti kalau belum dicerai, walahu ayatoaha, boleh bagi dia untuk menghubungi istrinya. Istishaban linikah, karena hukum asalnya pernikahan masih ada. Kalau pernikahan masih ada, ya berarti boleh bagi dia untuk menghubungi istrinya. Wakada lau syaka fil hadas. Demikian pula kalau seorang ragu tentang hadas. Hadas adalah kondisi seorang dinyatakan batal wudunya. Apakah karena kentut, apakah karena tidur yang nyenyak, atau karena makan daging unta, ya, atau yang lainnya dari pembatal-pembatal wudu. Itu hadas. Kalau seorang dia ragu tentang hadas, ba'da tayaqqunihi thaharah, setelah dia yakin bersih. Ini bagaimana? Dia masih dihukumi bersih, dihukumi masih suci. Aw aqsa wa sebaliknya. Orang yakin tadinya batal, kemudian sekarang ragu, sudah wudu atau belum. Ketika kemelut ini tidak ada jawaban, maka dia dihukumi belum berwudu. Aw syakka fi adadir rakaat, atau seorang ragu tentang jumlah rakaat salat. Kalau kamu ragu salat Isya ini saya sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat. Kalau kemelut ini tidak ada kepastian, maka ambil hitungan yang terkecil. Karena yang terkecil itu yang yakin, hitungan yang banyak yang belum jelas. Dan jaranglah orang baru rakaat pertama, baru takbir ihram, kemudian ragu. Ini ya, saya sudah rakaat ketiga atau kedua. Ini aneh ya kan. Biasanya keraguan itu di tengah-tengah. Maka ambil hitungan yang terkecil. Awit tawaf, atau ketika kamu tawaf menilai Ka'bah. Kan 7 putaran kan banyak. Mungkin lupa, ini sudah putaran ke-6 atau baru ke-5. Ambil hitungan yang terkecil. Karena yang terkecil itu jelas, sementara hitungan yang ya besar belum jelas. Awi sa'yi awi ramyi, atau ketika sa'yi, putaran sa'yi antara Safa Marwah. Kamu ragu sudah berapa putaran, maka ambil hitungan yang terkecil. Ini kalau tidak ada kejelasan. Kalau ada kejelasan, ada bukti, setiap putaran kamu misalnya ngasih, misalnya gelang pakai apa namanya karet. Nah, sebagian jamaah pinter. Pakai karet ada 6 apa 7. Setiap putaran gelang apa namanya karetnya dipakai. Putar lagi dipakai. Sehingga untuk mengingat, oh ini udah. Ini ada 6 gelang berarti udah 7 putaran. 6 karet ini. Kayak gitu, untuk ngitung seperti itu. Bisa. Awi Romi, atau seorang balang jumroh ketika prosesi atau ketika ibadah haji. Ketika ibadah haji di sana ada ya ritual atau ibadah bernama Ramyul Jimar, balang jumroh. Kan 7 kali kerikil. Ya 7 kali apa namanya 7 kerikil, setiap lemparan 1 kerikil. Bisa jadi orang ragu ini sudah lemparan ketiga atau baru 2. Maka ambil yang terkecil. Wa nahwa dan semisalnya. Wala takhtasu hadhihi al-qa'idah bil fiqh. Kaidah ini tidak khusus masalah fikih saja. Bahkan yang lainnya pun seperti itu. Balil aslu fi kulli hadisin adamu hatta yatahaqqaq. Bahkan hukum asalnya setiap peristiwa enggak ada peristiwa sampai benar-benar terjadi. Kalau ada orang ujuk-ujuk datang pada kamu nagih utang, padahal kamu enggak ngerasa berhutang. Bagaimana? Ya. Maka hukum asalnya orang itu enggak punya utang pada orang lain. Sampai ada bukti kalau dia punya utang. Kalau kamu dituduh punya utang padahal kamu tidak merasa, maka kamu meminta kepada orang yang nuduh, mana buktinya kalau saya punya utang? Terus bagaimana kalau sebaliknya? Kalau yang nuduh justru malah mengatakan, mana buktinya kalau kamu enggak punya utang? Benar atau salah? Salah. Yang benar, yang nuduh harus datangkan bukti. Masa orang dituduh suruh datangkan bukti? Yang nuduh itu yang harus datangkan bukti. Nah, ketika yang nuduh tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduh bersumpah, demi Allah, saya tidak seperti yang kamu tuduhkan. Selesai. Kama naqulu, sebagaimana kita katakan, al-aslu intifaul ahkam anil mukallafin hatta ya'tiya ma yadullu ala khilafi dzalik. Hukum asalnya, para mukallaf, ya, orang-orang yang dibebani hukum, itu tidak terbebani dengan hukum sampai datang bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah terbebani dengan hukum. Hukum asalnya orang punya utang atau tidak? Tidak kan? Ya sudah. Kalau enggak ada bukti dia punya utang, ya berarti dia enggak punya utang. Kan seperti itu. Wal aslu fil alfadhi annaha lil haqiqah. Hukum asalnya yang namanya lafal menunjukkan kepada hakikat. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, ya, ya umma fulan anti talik, wahai umma fulan kamu sudah saya cerai. Ini hukum asalnya wanita tadi sudah cerai. Tidak bisa suami yang kata, saya enggak memaksudkan cerai. Maksud saya dia itu ya tetap serumah dengan saya tapi tidurnya di kamar sana, saya di kamar ini. Oh enggak bisa. Sesuatu yang wadih, gamblang, cetok, jelas, ya, itu tidak ditafsirkan kecuali kepada apa yang memang seperti itu. Ya. Kecuali kalau orang seorang suami mengatakan, ya umma fulan, pulang kamu ke rumah bapakmu, jangan pulang ke sini lagi. Ini cerai atau bukan? Seolah-olah seorang suami mengusir istrinya dari rumahnya, enggak boleh kembali ke rumahnya. Ini dihukumi syariat atau tidak? Nah, kalau ini, maka dikembalikan kepada niatan dari laki-laki tadi. Niatnya syariat atau tidak? Beda dengan kalau jelas seorang katakan anti talik, kamu sudah saya cerai. Ini tidak membuka adanya penafsiran yang lain. Jadi kalau bahasa sindiran, maka tergantung niatannya. Makanya kalau ada misalnya wanita ditinggal mati oleh suaminya, janda, dalam keadaan tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ketika dalam masa idah, kamu enggak boleh ngelamar dia. Kamu tidak boleh misalnya katakan, ya, nanti sekarang saya lamar. Enggak boleh. Tapi kalau pakai bahasa sindiran, boleh. Sambil lewat, kamu mengatakan, kayaknya orang seperti saya cocok loh hidup dengan kamu. Gimana ini? Ini sindiran kan? Ini sindiran. Kayaknya orang seperti anti cocok udah hidup dengan saya. Ini sindiran. Ini namanya ya ta'rid. Ya. Beda dengan tadi. Ya. Mbak, saya ingin melamar kamu. Ini kan sorohah. Jelas cetok gak boleh. Dalam kondisi apa? Dia masih dalam masa idahnya. Gak boleh. Wa fil awamir annaha lil wujub wa fin nawahi annaha lit tahrim. Hukum asalnya perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan apa? Haram. Selama tidak ada yang memalingkan dari wajib kepada sunnah atau kepada mubah, hukum asalnya perintah menunjukkan wajib. Dan larangan hukum asalnya menunjukkan sesuatu yang dilarang tadi haram untuk kita lakukan. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari keharaman kepada ya makruh misalnya. Ini maka tidak haram. Ini penting. Kemudian al-aslu baqaul umum hatta yatahaqqaq mukhassis. Hukum asalnya sesuatu itu masih pada keumuman sampai datang adanya yang mengkhususkan. Contoh, keumuman dalil yang namanya anak dapat warisan dari orang tua kalau orang tuanya meninggal lebih dulu, ya kan? Seorang meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan anak. Anak kan dapat warisan kan? Allah mengatakan yusikumullahu fi awladikum idzakari mislu hadil unsayai. Namun khusus untuk keluarga Nabi, harta yang beliau tinggalkan tidak dibagi-bagi sebagai waris. Ketika Fatimah binti Rasul datang kepada Abu Bakar meminta warisan ayahnya sebagai seorang anak, Fatimah sebagai seorang anak, ayahnya meninggal itu Rasul meninggal, hukum asalnya kan punya hak waris kan, punya hak untuk mendapat warisan dari orang tuanya. Namun Fatimah belum tahu bahwa khusus untuk Nabi hartanya tidak dibagi sebagai warisan, tetapi disedekahkan untuk kaum muslimin. Fatimah tidak disalahkan karena Fatimah tahunya keumuman dalil. Ketika sudah tahu bahwa Abu Bakar menyampaikan di sana ada hadis dari Nabi seperti ini, ya Fatimah enggak nuntut lagi. Karena Fatimah belum tahu. Sama dengan para sahabat waktu itu turun ayat untuk menghadap ke Ka'bah, ya sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagian mereka belum dengar. Ketika mereka sholat tetap menghadap Baitul Maqdis, di tengah-tengah sholat ada yang memberitahu kalau sekarang kiblat sudah beralih ke Ka'bah, maka mereka langsung berputar. Sudah isya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan dikit. Jadi hukum asalnya dalil yang umum berlaku pada keumumannya sampai datang dalil yang mengkhususkan. Sampai datang dalil yang mengkhususkan. Contoh hadis yang mengatakan Fima saqatis sama'u al-ushru. Apapun yang disiram dengan air hujan, zakatnya 1/10. Setiap 10 diambil 1 atau 10% lah. Ini tidak memandang berapapun panennya. Pokoknya apapun yang disiram dengan air hujan, berarti tanpa biaya kan, maka zakatnya 1/10. Ini umum. Di sana ada hadis yang mengkhususkan keumuman hadis ini. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri shadaqatun." Yang kurang dari 5 wasak dari korma tidak ada zakatnya, tidak wajib zakat. Orang panen korma misalnya kok kurang dari 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Kalau tadi hadis tadi mengatakan apapun yang disiram pakai air hujan, maka zakatnya 1/10 atau 10%. Nah, tapi dalam hadis ini disebutkan yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. 5 wasak itu 1 wasak itu 60 sok. 60 sok, 1 sok itu 2 kilo setengah lah. 2 kilo setengah kali 60 berapa? Hah? 100? 150. 150 kali 5 berarti berapa? 750. Jadi kurang lebih 750 kilo. Itu sudah wajib zakat. Kalau kurang dari itu tidak. Kalau panen padi, panen gandum, panen kurma sudah mencapai kurang lebih 750 kilo, maka kamu wajib zakat. Kalau baru 500 kilo tidak wajib. Kalau yang sedekah bela itu tidak boleh, boleh saja. Nah, sedekah kan tidak ada persentasenya, tidak ada ketentuan seberapa-seberapanya. Beda dengan zakat, ada ketentuannya. Wal aslu baqau hukmin nas hatta yaditan nasikh, dan hukum asalnya, hukum dari dalil itu masih berlaku sampai datang dalil yang menghapusnya. Selama belum ada dalil yang menghapusnya, maka dalil yang sebelumnya masih berlaku. Wali ajli hadil qa'idah kanal istishab hujjah. Dikarenakan kaidah ini, maka istishab itu sebagai hujjah. Ini sesuatu yang dahulu kita hukumi dengan sesuatu yang ya, sekarang kita hukumi seperti yang dahulu selama belum ada perubahan. Ya. Kayak tadi. Ya. Wa ma yanbani ala dil qa'idah la yutalab bidalil. Dan contoh-contoh yang dibangun di atas kaidah ini tidak dituntut untuk mendatangkan dalil. Kenapa? Fa innahu mustanadun lil hujjah. Karena ini disandarkan kepada hujjah. Lil istishab, karena istishab. Istishab itu sesuatu yang sekarang dihukumi seperti yang lalu karena tidak ada perbedaan atau tidak ada pergeseran status. Itu namanya istishab. Kama annal mudda'a alaihi fi babi da'awi la yutala bihujjatin ala baro'ati dimatihi. Sebagaimana orang yang dituduh dalam permasalahan tuduhan, orang yang dituduh tidak dituntut mendatangkan bukti bahwa dia telah lepas dari tuduhannya. Nah, orang dituduh ya, tidak bisa dia disuruh mendatangkan bukti. Tapi yang menuduh itulah harus mendatangkan bukti. Jadi enggak bisa seorang ujuk-ujuk datang pada orang lain menuduh, kamu punya utang sama saya 100.000. Orang yang dituduh enggak merasa. Kemudian kita kata, mana buktinya kalau kamu enggak punya utang pada saya? Ini keliru. Justru orang yang nuduh itulah yang mendatangkan bukti. Nah, ketika tidak bisa datang bukti, yang dituduh bersumpah bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Selesai. Balil qawlu fil ingkari qawluhu biyamini, bahkan ucapan yang dimenangkan adalah ucapan orang yang dituduh ketika dia mengingkari tuduhan tadi. Namun kalau yang nuduh datangkan bukti, 1000 sumpah enggak akan berguna bagi orang yang dituduh. Karena ada bukti, bukti-bukti yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang akan bermanfaat sumpah orang yang dituduh kalau yang nuduh tidak mendatangkan bukti. Taib. Allah. Taib, di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, apakah orang yang terkena bencana seperti bencana tsunami dan dia tenggelam atau kejatuhan reruntuhan rumah ketika ada gempa, apakah dia mati syahid? Mati syahid insyaallah kalau dia seorang muslim. Ya, karena Rasul mengatakan wal ghariqu syahidun. Dan orang yang mati tenggelam dia mati syahid. Tapi tadi dia itu seorang muslim. Ya. Karena tidak semuanya tenggelam syahid. Fir'aun matinya tenggelam, apa kemudian syahid? Ya, tidak. Pak Ustaz mau tanya, apakah boleh kita membersihkan kotoran semisal pasir atau yang lainnya di tempat sujud pada saat kita dalam keadaan sholat, dan itu biasanya dilakukan ketika kita hendak turun sujud? Jangan, biarkan saja ya. Kecuali kalau sebelum sholat kita sapu, gak apa-apa. Ketika dalam sholat jangan sibukkan dengan membersihkan itu. Bahkan termasuk fi'lul mutakabirin, perbuatan orang-orang sombong, termasuk ketika dia sujud, dia ujung jubahnya itu dinaikkan kemudian ditancapkan di apa namanya, ikat pinggang, supaya tidak terkena apa lantai yang mungkin banyak apa lantai yang banyak debunya. Ini keliru. Ya. Ini diantara makna larangan seorang ketika sholat untuk apa namanya, ya, kaftu as-saub, wala akfitu sauban wala sya'ron, tidak mengikat pakaian atau rambut ketika sholat. Yani contohnya tadi, ketika akan sujud, ujung kain, ujung jubahnya diangkat, kemudian ditancapkan di sini atau diangkat supaya enggak mengenai tempat sujud ini, jangan. Biar saja. Kalau seperti itu Anda menyibukkan dalam sholat sesuatu yang harusnya Anda khusyuk, ya kan? Nah, Pak Ustadz, Anda mau tanya bagaimana sikap kita apabila kita dititipi salam untuk saudara kita, kemudian ketika akan disampaikan kita lupa, sampai kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan. Kemudian setelah itu kita ingat kembali, apakah boleh kita anggap hangus? Atau tetap kita harus sampaikan, dan bagaimana bimbingan salam tanggal ini? Yang namanya amanah, Rasul mengatakan adil amanah ila mani tamanah. Tunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Adapun Anda lupa, ya insyaallah tidak berdosa, karena lah Allah SWT memaafkan orang yang lupa. Kecuali orang yang dititipi untuk dititipi salam itu sudah meninggal, gimana lagi? Ya, kalau dia masih hidup dan Anda bisa menyampaikan, walaupun sudah sebulan, nggak apa-apa sampaikan. Karena Rasul mengatakan adil amanah ila man itamanah, tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan serem banget ini. Pak Ustaz, apakah boleh kita membunuh orang yang ingin membunuh kita? Narji minkumul ijabah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. ini siapa? Kalau dia orang kafir, kalau dia orang kafir, maka ya tidak mengapa. Orang kafir yang membunuh kita, ya kita bunuhnya. Karena orang kafir yang dia halal udam. Adapun orang muslim misalnya ingin membunuh kita, maka cegahlah dengan yang termudah dulu. Kalau dia tetap ingin membunuh kita, ya sudah. Dulu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ada kalau saudara saya datang kepada saya ingin merampas harta saya? Kata Rasul, pertahankan. Bagaimana kalau dia itu membunuh saya? Kata Rasul, kamu mati syahid. Bagaimana kalau saya membunuh dia? Kata Rasul, dia di neraka. Dalam bab fikih ada namanya daf'u as-sa'il. Daf'u as-sa'il, yaitu orang mencegah, menangkal serangan orang yang menyerang atau binatang yang menyerang. Kalau ada misalnya tetangga kamu punya jago gemblung, tiba-tiba ngejar kamu, ingin matuk kamu, kamu tendang mati, dituntut atau tidak? Tidak, kan ini daf'u as-sa'il. Jadi kalau kamu bisa menghindar, ya naik pohon dulu misalnya, ya mungkin yang bagus. Karena ad-daf'u itu dengan cara yang termudah dulu. Ketika Maryam berada di tempat ibadah sendiri, datang seorang laki-laki yang ternyata malaikat, menjelma laki-laki. Bagaimana sikap Maryam? Abang langsung melemparnya? Tidak. Maryam mempertakutkan orang tadi dengan nama Allah. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi ad-daf'u billati hiya ashal. Nanti akan ada pembahasan, Syekh Sa'di juga menyebutkan. Jadi cara menangkal serangan orang ini menyerang dengan cara termudah dulu. Kalau dia tetap, ya maka lakukan tindakan yang keras, tidak mengapa. Kamu sholat menghadap sutro, ada orang ingin lewat, kamu cegah. Kamu cegah dengan cara mudah dulu, jangan langsung didorong jatuh, jangan, cegah dulu. Mungkin dia nggak lihat, saking kebelat kencingnya dia banyak nggak lihat apa-apa, cegah dulu. Setelah kamu cegah, kemudian dia maksakan, boleh kamu dorong. Walaupun jatuh, walaupun dia retak kakinya, kamu nggak dituntut karena kamu melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Tapi ingat, mencegah dengan cara yang termudah dulu. Jadi seperti itu. Jadi ya, kalau ada orang datang ingin membunuh seorang, ya maka cegah dulu dengan cara yang termudah. Kalau memang dia itu ingin berbuat zalim, ya sudah. Boleh seorang itu menggelutinya. Kalau dia mati, dia mati syahid. Kalau orang yang membunuh akan membunuhnya justru yang mati, maka dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Jadi ingat, mencegah dengan cara yang termudah lebih dahulu. Sama tahu dengan itu sudah, ya madharat sudah tertangkal. Namun kalau memang tidak bisa, sesuai dengan cara ya yang berat, ya berarti sudah sampai tingkatan dia boleh melakukan yang ya seperti itu. Ini termasuk pertanyaan yang berat sekali. Ya. Baik. Dan dalam kitab fikih dinamakan dengan bab daf'u as-sa'il. Daf'u as-sa'il yaitu mencegah serangan orang menyerang atau binatang yang menyerang. Atau apa-apa yang menyerang. Kamu sedang lewat di bawah jembatan, jembatan layang, tiba-tiba ada motor ingin jatuhin kamu. Kamu apa? Bawa balok, kemudian kamu ya daripada jatuh, kamu singkirkan sampai motor tadi remuk. Kamu dituntut atau tidak? Tidak. Tapi kalau kamu bisa menghindar tanpa harus hantam kayak balok, ya itu yang kamu lakukan. Namun ini enggak mungkin ini. Ini harus, karena apa? Sudah dekat sekali. Di tanah ada balok. Kamu tangkal sampai hancur. Kamu tidak dituntut. Ini sama. Daf'u as-sa'il. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.